Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Telah kita dengar bersama bahwa kedermawanan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasanya. Hampir-hampir seluruh rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala tidak lama-lama ada di dambi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita, Buya? Kira-kira hidup di zaman sekarang ini bisa bersedekah, mungkin sisanya bisa disimpan. Tapi pemikiran saya sejauh mana kira-kira menyimpan rezeki ini tidak dilarang dengan oleh agama. Yang kedua, sejauh mana kira-kira menyimpan rezeki diperbolehkan oleh agama. Misalnya untuk persiapan haji, persiapan anak mondok juga ada biayanya. Atau untuk kuliah, untuk membangun rumah, dan lain-lain. Itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Batasan-batasan bagaimana kita hendaknya memikirkan keluarga. Seberapa banyak kita boleh menyimpan untuk memikirkan masa depan anak-anak kita. Sebab dihimbau juga, dididik kita oleh Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan mereka kekurangan. Seberapa banyak, batasannya seperti apa? Di sini tidak ditentukan batasannya, akan tapi jangan sampai kita ini menjadi setelah itu menjadi orang yang meminta-minta. Jangan sampai, batasannya adalah jangan sampai setelah itu kita menjadi orang yang meminta-minta. Tapi sebelum bicara tentang batasan ini, kita harus bicara tentang kebutuhan. Kebutuhan itu bisa direncanakan loh ya. Ada orang 1 juta cukup, 10 juta enggak cukup, ada orang 100 juta sebulan enggak cukup. Cara hidupnya. Makanya dari awal Imam Nawawi rahimahullah sudah mengajari cara hidup yang baik. Sehingga di akhirnya diajak bicara tentang sedekah. Kalau bicara sedekah, apalagi baca hadis tadi, hendaknya kau cukupi dulu keluargamu dulu baru sedekah. Ini salah faham, enggak baca hadis sebelumnya tadi. Dia merasa kurang cukup lah. Anak saya belum punya rumah nih. Ini belum, ini modalnya belum ada. Pabriknya baru satu. Nanti tidak adil dong kalau saya aja ngasih satu. Ini kurang dua pabrik lagi, enggak sedekah-sedekah. Dia salah membacanya, bukan begitu. Dia diajar oleh Nabi bagaimana cara sederhana. Sekolah tidak harus bayar mahal. Siapa yang menyuruh sekolah di mahal? Sekolah yang penting anak kita selamat. Sekarang model gaya hidup kita ini. Gaya hidup yang berlebihan, lihat. Ngikuti gaya hidup orang. Kita perlu menabung, mempersiapkan anak-anak kita, sekolah anak-anak kita. Akan tapi ketahuilah bahwasanya harus ada keyakinan bahwasanya, dan ini juga sering kita sampaikan. Kalau betul kita merencanakan kebaikan untuk anak kita, tidak serta-merta dengan materi yang kita tumbuk. Ketahuilah, di saat kita menolong anaknya orang lain, harus kita yakini Allah akan menolong kita. Mana itu keyakinan? Misalnya apa? Kita biayai anak kita 500 ribu per bulan. Jangan cukup biayai anaknya sendiri. Susah untuk pinter anak-anak kita itu. Ambil 500 ribu anak fakir yatim untuk yang di pondok atau di mana. Saya biayai juga 500 ribu. Menjadikan hebat anak kita. Allah yang berjanji. Kita kadang-kadang egois. Biasanya orang kaya ini. Fasilitas dilengkapi anak-anaknya. Tapi urusan orang lain fakir, pelit. Ngurusi anaknya. Laptop, HP, ngundang guru privat, segala macam. Biar hebat. Ini kok minta pertolongan dari manusia. Minta pertolongan dengan manusia boleh diperkenankan, tapi jangan lupa minta pertolongan dari Allah. Bagaimana mengundang pertolongan dari Allah? Apa yang kita berikan itulah yang akan menjadikan Allah menolong kita. Dan tentunya sedekah adalah semampunya. Misalnya apa? Memberikan masa depan bolehlah. Kalau ada seorang punya gaji 3 juta, kebutuhan sebulan misalnya 1 juta, baik sisa 2 juta. Baik 2 juta bagaimana? Persiapan anak. Boleh persiapan anak adalah 1 juta, 500 ribu tabungan. Baik, 500 ribu untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. 500 ribu adalah untuk sedekah. Gak mustahil. Dan mudah yang demikian itu. Jadi kalau bersedekah itu segera. Jadi segera dibagi itu, ada manajemennya. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib mengajari manajemen berinfak sampai disanjung oleh Al-Quran. Jadi kalau mendapatkan rezeki segera dibagi-bagi. Dibagi-bagi ini. Jadi kalau nunggu ditumpuk lagi bingung nanti. Jadi kalau kita bersedekah itu mulai dari saat ini, gak usah nunggu nanti kalau saya sudah punya 1 miliar, bisa bantu Al-Bahja 250 juta, kelamaan. Akan diberikan saat ini, Imam Ali mengatakan bahasanya, aku kalau punya harta, aku bagi 4. Setelah aku berikan kepada anak-anak, Sayyidina Imam Ali makannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesederhanaan di rumah beliau. Sesaat tiga hari tidak makan, sesaat tiga hari makan. Imam Ali memberikan sedekah dan infak dibagi empat. Siang diberikan, seperempat diberikan siang hari, seperempat diberikan malam hari, seperempat diberikan di depan orang terang-terangan, seperempat diberikan di saat sembunyi. Sampai dikatakan yufinu amalahum bil laili wan nahari sirra wa alaniyata. Dikatakan ini adalah orang yang disanjung oleh Allah, telah berinfak di malam hari, di siang hari, di saat sembunyi dan terang-terangan. Begitulah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau bahwasanya apa? Bersedekah hari ini lebih bagus daripada esok hari. Jadi agar mudah, tidak terlalu panjang memikirnya, sudah langsung saja kita bersedekah. Misalnya saat ini saya punya tanah kok 5 hektar. Ini kalau ya sudahlah saya potong saja cepat hari ini, saya bagi 5. Untuk pendidikan anak saya atau harta 5 miliar saja. Kok gede banget, kalau gede ngitungnya susah. Ngitungnya berat. Anggap saja saya punya duit 100 juta saat ini. Alhamdulillah rezeki nomplok. Saya dapat keuntungan tahun ini 100 juta. Jangan bicara miliaran dulu. 10 juta kita turunin lagi deh. Keuntungan 10 juta. Dan ini kelebihan daripada kebiasaan kebutuhan anak dan sekolah. Baik 10 juta kita potong. Saya ingin bagi berapa? Bagi 4. Untuk tabungan anak-anak saya. Untuk tabungan haji saya. Selebihnya akan saya sedekahkan. Sedekah. Beres. Jadi perlu manajemen itu. Jadi adapun batasannya tidak ada. Akan tapi yang menjadikan kita bisa membatasi adalah kalau tamak sudah hilang di hati kita. Sebab orang pikirannya masa depan terlalu panjang, seolah-olah hidup seumur hidup. Tidak pernah mati. Sehingga mau sedekah, waduh nanti gimana anak saya? Anaknya sudah mapan, cucu kita gimana nanti? Nanti bicara buyut lagi sudah. Akhirnya tidak sedekah sama sekali. Baik. Jadi kalau sudah kita benar menata hati kita tentang ketamakan tadi, akan mudah bersedekah. Loh, apakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak memikir tentang keluarganya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersedekah semuanya. Sampai Rasulullah bertanya, apa yang kau berikan untuk keluargamu? Aku jaminkan keluargaku adalah jaminan Allah dan Rasulnya. Dan ternyata setelah itu dijamin oleh Allah keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada batasan-batasannya. Intinya bagaimana kita jangan biasakan cara hidupnya orang-orang yang salah. Misalnya anak kita, tidak perlu kita sekolah mahal. Diniati, saya tidak akan menyekolahkan anak saya di sekolah yang mahal, akan saya sekolahkan yang biasa saja, akan tapi saya minta bantuan dari Allah. Sudah sedekahkan. Kalau saya harus biaya anak sekitar sebulan 2 juta, sayang benar nih. Saya ambil yang sebulan 1 juta, 1 jutanya saya berikan orang lain. Maka, di saat kita berikan kepada orang lain, yakin bantuan dari Allah. Dan orang-orang besar itu selalu ada tabungan semacam itu. Jangan mengandalkan kecerdasan anak kita. Tidak. Kecerdasan bisa macam-macam, ada kanker otak, gegar otak, macam-macam, otak. Tapi di saat kita membantu orang lain, Masya Allah. Jadi tidak ada batasannya, tapi orang bisa membatasi ini kalau sudah benar cara hidupnya. Oh, cara hidupnya sampai subhanallah, ada orang kaya. Kita menemukan orang kaya. Itu membiayai anaknya itu susahnya setengah mati. Kayaknya selalu ngeluh, oh, biaya kuliah, biaya ini, mobilnya baru. Ini yang baru, bingung cara hidup, gak berkah hartanya. Sementara ada orang yang kita temukan, subhanallah, rezekinya adalah pas-pasan, nyekolokan anaknya gak ngeluh, sumbangannya jalan. Padahal dia gajinya sebulan gak tahu berapa, katanya hanya berapa juta saja. Tapi dia pinter dia, setiap hari nabung, saya hanya nabung setiap hari 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu. Sampai sebulan, siap sebulan dikirimkan, ajib. Orang pinter, orang cerdas. Tapi karena orang tidak mendapatkan bimbingan, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, biarpun duitnya banyak, enggak bisa membantu pondok, membantu masjid, biarpun sedikit. Pikirannya nanti. Waktu kecil, waktu sedikit mungkin ingin sedekah. Tapi giliran menjadi 10 juta. Ini kan bisa buat modal. Baik. Jadi intinya, pembatasan itu adalah dari hati Anda. Hati siapapun yang kenal kemuliaan. Kalau hanya dibatasi, hanya cukup untuk biaya sekolah. Lah biaya sekolah sendiri kan tidak ada ketentuannya. Engkau kosan ada 2 ribu, ngambil kosan yang 2 juta, ada yang 5 juta. Enggak perlu pakai motor, akhirnya pakai motor. Bahkan nanti naik, pakai mobil. Ada orang hidupnya adalah semacam itu. Hidupnya hanya senang-senang, tidak berkiat sedekah. Alasannya untuk menghibur anaknya, lihat. Anaknya fasilitasi mobil. Kos-kosannya adalah nyewa rumah sendiri. Kemudian setiap libur harus nginep di hotel. Nah, sedekahnya mana? Ada sedekahnya. Tidak sebanyak apa yang diberikan untuk anak-anaknya, untuk senang-senang itu semuanya. Boleh bersenang-senang dengan anaknya, misalnya Pak, untuk karena saya orang kaya, anak saya akan saya bawa umroh. Bagus. Sesaat-sesaat akan kenal Mekah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi bukan terus anak kita kita manja dengan fasilitas dan pemberian, sementara kita lupa dengan si fakir dan si miskin. Yakini bahwasanya di saat kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Jadi batasannya adalah ditentukan oleh hati sendiri. Kalau sudah hatinya kenal sedekah, hatinya kenal kebaikan, hatinya kenal janji Allah, akan membatasi dirinya sendiri. Kalau dibatasi, cukupi dulu anakmu baru nanti sedekah. Enggak bakal sedekah. Karena apa? Terus kurang. Padahal motor satu cukup. Karena semuanya adalah sekolahnya dekat. Karena sudah mulai kaya, semuanya kasih motor, satu lihat. Nah, lagi HP satu itu perlu cukup. Akhirnya semua megang HP. Tahun depan HP-nya harus ganti yang Android segala macam. Wah, pokoknya macam-macam. Begitulah manusia yang tidak berpikir tentang akhirat, tidak pikir tentang kemuliaan. Baik. Wallahu a'lam bishawab.